Kisah ucap barang gelombang jiwa, tak sambut lambayang seruan cinta, agar diri ini tiada sesalan akhir, walaupun berlukar selongkar jiwa. Karena kepastian terbukti sudah, tak akan terhenti selagi hayat di sisi. Yang dulu bagaikan pudar, berlalu di dalam busa. Di sini membongkar segala kisah, cari-cari di dalam hilas seraut wajah, tersimpan segala arti di dalam kias bicara indah. Di dalamnya.